Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah bahas hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang berisi tentang bahayanya kesyirikan, yang hal ini mengharuskan dan mewajibkan kita untuk al-khauf minasyirki, takut dari kesyirikan, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia menyeru, menyembah kepada tandingan untuk Allah, maka dia akan masuk dalam neraka. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Telah dijelaskan pula penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bahwa menjadikan tandingan ada dua jenis. Yang pertama, menjadikan untuk Allah serikat dalam jenis-jenis ibadah atau sebagiannya, ini syirik besar, syirik akbar, pelakunya akan dikekalkan di dalam api neraka. Jenis yang kedua adalah termasuk syirik asghar, seperti ucapan masya Allah wa syi'ta. Ini hukum asalnya syirik asghar, tetapi bisa berubah menjadi syirik akbar tergantung keyakinan si pengucapnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid, syarah Kitab At-Tauhid, ketika mensyarah bab fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, di bab tersebut penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah menyebutkan tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu yang dimaksud dengan andad adalah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa qaulur rajuli li sahibihi, dan ucapan seseorang kepada temannya, masya Allah wa syi'ta, ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya, fihi syirkun, di dalam kalimat tersebut ada unsur kesyirikan, li'annahu syarraka wairallahi ma'allahi bilwawi, dikarenakan dia orang yang mengucapkan kalimat ini, masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, dia telah mengikutsertakan selain Allah bersama Allah dengan huruf al-wawu yang artinya dan. Fa in taqada annahu yusawi Allah azza wa jalla fi tadbiri wal masyiati fahuwa syirkun akbar. Maka apabila si pengucapnya Orang yang mengucapkan kalimat tersebut, Masya Allah wa syi'ta, dia meyakini bahwasanya engkau syi'ta atas kehendakmu, bahwasanya dia meyakini bahwasanya engkau itu menyamai Allah, sama dengan Allah Azza wa Jalla dalam pengaturan dan kehendak, maka ini syirik besar. Kalau dia meyakini selain Allah yang dia gabungkan dalam ucapannya Masya Allah wa syi'ta, itu dia yakini sama dengan Allah, menyamai Allah dalam masalah pengaturan alam dan juga al-masyi'ah kehendak, maka ini adalah syirik besar. Ketika dia mengatakan ini atas kehendak Allah dan kehendakmu kepada gurunya, misalkan syekhnya yang dia agungkan, dalam keadaan dia meyakini syekhnya tersebut, gurunya tersebut sama dengan Allah dalam masalah at-tadbir, pengaturan alam ini atau sebagian alam ini, dan dalam masalah kehendak, maka ini syirik besar. Wa illam ya'taqid dzalika, namun kalau dia tidak meyakini hal itu, wa taqada annallaha subhanahu wa ta'ala fauqa kulli syai'in, dan dia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas segala sesuatu, fahuwa syirkun asghar, maka ini adalah syirik kecil. Yani dia tidak menyamakan kehendak makhluk dengan kehendak Allah dalam keyakinannya, maka ini syirik asghar dengan lafaz tersebut, dengan lafaz menggunakan al-waw yang artinya dan. Secara lafaz ini namanya menggabungkan selain Allah dengan Allah. Secara lafaz ini syirik yang bisa atau yang zahirnya itu syirik besar, tetapi tergantung keyakinan. Secara lafaz ini syirik, minimalnya syirik kecil. Tetapi kalau dia meyakini selain Allah tersebut sama dengan Allah dalam masalah kehendak dan pengaturan, maka syirik besar. Tapi kalau dia tidak seperti itu keyakinannya, dan dia meyakini Allah di atas segala sesuatu, maka ini syirik asghar. Wakadzalika qauluhu laulallahu wa fulan. Dan pula ucapan Ibnu Abbas, seandainya bukan karena Allah dan fulan. Ini pun sama, minimalnya syirik asghar. Syirik apa? Asghar. Tetapi ketika dia meyakini seandainya bukan karena Allah dan fulan, saya akan mati misalkan. Dia meyakini fulan itulah yang menyelamatkan dia, atau dia meyakini fulan punya pengaturan, meyakini fulan ini sama dengan Allah dalam masalah pengaturan atau yang sejenisnya, maka ini syirik besar. Kalau tidak meyakini seperti itu, ya syirik asghar. Ya, kitab Al-Qaulul Mufid halaman 99. Berarti dari keterangan ini kita mengambil faedah, hati-hati dengan lafaz yang mengandung unsur kesyirikan. Seperti kalau bukan kehendak Allah dan kehendakmu. Yang benar apa? Kalau bukan karena kehendak Allah kemudian kehendakmu, itu masih boleh. Tapi yang utama adalah Masya Allah wahdah, itu yang paling utama. Ini terjadi karena kehendak Allah saja. Demikian pula kalimat seandainya bukan karena angsa niscaya rumah saya kecurian, itu pun kalimat yang mengandung unsur kesyirikan. Kenapa? Ya karena dia menyandarkan keselamatan dia dengan binatang, dengan selain Allah. Walaupun memang angsa itu menjadi sebab, angsa atau anjing yang ada di sekitar rumahnya atau yang lainnya yang menjaga rumahnya, ketika ada maling dia akan berteriak, bersuara sehingga pemilik rumah bangun dan malingnya enggak jadi mencuri. Memang dia menjadi sebab. Tetapi dengan kalimat seandainya bukan karena angsa atau anjing ini saya akan kesyirikan. Itu kalimat yang mengandung unsur kesyirikan. Syirik aswar. Hendaknya ditinggal, dan bukan hendaknya, harus ditinggalkan kalimat seperti itu. Kenapa? Akan ada di dalam hati pengucapnya ketergantungan yang tinggi terhadap selain Allah tersebut, angsa atau yang lainnya. Ketergantungan kepada sebab. Ketika ketergantungannya itu besar, ini akan menjerumuskan dia ke dalam syirik asghar. Ketergantungan kepada sebab. Apakah angsa, anjing yang menjadi sebab, ya, yang menjadi sebab dia tidak dicuri hartanya, atau ketergantungan yang tinggi kepada kenyamanan mobil atau kecanggihan mobil sehingga dia merasa tenang. Kalimat-kalimat yang sebenarnya berbahaya, mobilnya sudah didesain tidak akan celaka. Kenapa? Kalau ada yang kena berat, dia akan menghindar sendiri misalkan. Atau kalau tabrakan langsung muncul apa namanya, bag-bag gitu kan. Yang apa? Ketika tabrakan akan airbag gitulah, yang akan menjadi sebab dia tidak langsung tabrakan dengan bodi atau badan mobil. Sehingga apa? Kuat ketergantungannya kepada mobil dan kecanggihan mobil. Sehingga apa? Lupa atau hampir lupa dengan yang menakdirkan sebab, yaitu apa? Allah Subhanahu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul kalimat-kalimat seperti ini. Kalau enggak ada benda ini, saya sudah hancur badannya. Nah, itu kalimat-kalimat yang berbahaya. Harusnya apa? Diganti kalimatnya. Alhamdulillah, Allah selamatkan saya dengan sebab benda ini, dengan sebab alat ini. Itu tidak masalah. Kenapa? Dia menyandarkannya kepada Allah. Tidak masalah dengan menyebutkan sebab. Alhamdulillah, Allah sembuhkan saya diantaranya dengan sebab ini, minum obat ini atau terapi ini. Tetapi tidak dia sebutkan sebabnya itu sendirian, atau dia bergantung dengan ketergantungan yang kuat kepada sebab tersebut, yang hal ini akan menjerumuskan dia kepada ke dalam syirik asghar. Demikian pula ketergantungan seseorang yang kuat terhadap pendapatan yang tetap, pendapatan yang rutin tiap bulan, yang dia kerja nggak kerja yang dapat pendapatan tiap bulan, sehingga hatinya mulai tergantung, bersandar atau tawakal kepada sebab tersebut dengan penyandaran yang kuat. Sehingga apa? Tenang. Dia merasa sudah ada jaminan masa depan dan masa tua. Sampai mati saya sudah dijamin dapat pendapatan terus setiap bulan sampai mati saya. Nah, kalau hatinya bersandar dengan apa, pendapatan rutin tiap bulan ini dengan penyandaran yang kuat, tidak, bukan hanya sekedar ini sebagai sebab, tapi lebih dari itu. Nah, kalau dia meyakini ini sebab Allah memberikan saya rezeki, ya labas, itu wajar. Tetapi dia merasa tenang, nyaman, dan tidak ada kekhawatiran sedikit pun, tidur nyantai, pokoknya sangat dikhawatirkan terjatuh dalam syirik asghar. Kalau sampai ketergantungannya itu kuat kepada pendapatan rutin tiap bulannya itu. Kenapa? Ya karena tidak ada jaminan. Iya, negaranya lagi aman, sehingga pemerintah atau negara atau badan tertentu terus rutin ngasih apa, gaji atau bayaran atau sesuatu tiap bulan kepada dia. Iya, kalau aman. Tetapi Allah Maha mampu untuk mengubah keadaan. Chaos, peperangan, paceklik, sehingga negaranya enggak punya uang. Siapa yang mau gaji dia? Dia bergantung kepada pendapatnya, pendapatan tiap bulan tadi. Tidak bisa. Kenapa? Itu bukan jaminan. Itu bukan yang menjamin dia. Yang menjamin dia Allah. Dengan sebab yang Allah kehendaki, termasuk gaji dia yang rutin tiap bulan. Tapi itu bukan jaminan dia untuk bisa hidup normal atau bahagia sampai akhir hidupnya, tidak. Allah yang menjamin, sehingga jangan sampai ada ketergantungan yang kuat kepada sebab apapun, apakah obat, gaji rutin bulanan, atau pekerjaan, atau orang tua, atau bos, atau yang lainnya, atau kepandaian dia, kecerdasan dia, jangan. Enggak boleh bergantung. Kenapa? Semuanya itu sebab, bukan penjamin, bukan satu-satunya sebab. Dia misalkan ingin sembuh, bukan obat sebagai satu-satunya sebab. Ada sekian sebab yang membuat dia atau menjadikan dia sembuh. Dan sebab yang terbesar adalah kehendak Allah, takdir Allah. Ketika dia Allah takdirkan sembuh, sembuh walaupun tidak berobat. Walaupun tidak berobat, bukan berarti dia dianjurkan tidak berobat, tidak. Ya mungkin dia enggak punya uang, dia enggak sempat beli obat, atau dia lebih mengarahkan terapinya kepada keyakinan terhadap Allah, bertobat, doa, pasrah, yakin, tawakal. Itu termasuk sebab juga yang dengannya bisa menjadi sebab dia sembuh dari suatu penyakit. Bukan obatnya penyembuh penyakit, tetapi Allah yang menyembuhkan penyakit dengan sekian sebab yang Allah kehendaki. Di antaranya ya obat, tawakal, dan yang lain. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Mujaddid al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najdi rahimahullahu ta'ala wa li muslimin an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dan dalam hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man laqiya Allah wa huwa la yushriku bihi syai'a dakhala al-jannah. Siapa saja yang berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dakhala jannah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan sebaliknya, siapa saja yang bertemu berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukannya dengan sesuatu, niscaya dia akan masuk ke dalam api neraka. Hadis riwayat al-Imam Muslim dan al-Imam Ahmad rahimahumullah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Jabir huwa Jabir ibnu Abdullah ibni Amr ibni Haram al-Ansari al-Sulami sahabiyun jalilun mukthirun ibnu sahabiyin. Jabir adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari al-Sulami, seorang sahabat yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis terkenal. An Jabir bin Abdullah, banyak hadis yang datang melalui jalur sahabat ini, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ibnu sahabiyin, putranya seorang sahabat, artinya ayahnya Abdullah bin Amr bin Haram adalah sahabat Nabi. mata bil madinati ba'da sab'ina walau arba'un wa tis'una sa'atan. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meninggal dunia di kota Al-Madinah setelah tahun 70 Hijriah dalam keadaan beliau usianya 94 tahun. Sangat lama atau panjang usianya, 94 tahun. Meninggalnya tahun 70 Hijriah sekian. Berarti beliau lahirnya anggaplah 74. Berarti 20 tahun sebelum Hijriah, bahkan lebih lahirnya. Man laqiya Allah man mata, siapa saja yang berjumpa Allah, maksudnya siapa saja yang mati, siapa saja yang meninggal dunia, la yusyriku bihi, siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, lam yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyyati wala fir rububiyyati, yakni dia tidak menjadikan sekutu bersama Allah atau untuk Allah dalam masalah ibadah ilahiyah maupun dalam masalah ar-rububiyyah, penciptaan, kepemilikan dan pengaturan alam semesta, tidak berbuat syirik kepada Allah dalam masalah tauhid, rububiyah maupun uluhiyah, tidak membuat sekutu serikat bagi Allah dalam masalah ibadah maupun dalam masalah ar-rububiyah, syai'an sedikit pun, yakni syirkan qalilan au katsiran, dia tidak menyekutukan Allah baik dengan syirik kecil, syirik sedikit maupun syirik yang banyak. Ya, ini sama sekali dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Dengan syirik yang kecil, apalagi yang besar. Wal ma'na al-ijmaliyyu lil hadis, makna global hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yukhbiruna anna man mata 'ala at-tauhid 'ala tauhidi fadkhuluhu al-jannatu maqtu'un bihi. Wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghabarkan, memberitakan kepada kita bahwasanya siapa saja yang mati di atas tauhid, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah, surga, maqtu'un bihi, pasti. Siapa saja yang mati di atas tauhid, membawa tauhid, atau seorang muwahhid, maka pasti masuk surga. Fa in kana sahiba kabiratin, walaupun dia pelaku dosa besar, wa mata musirran 'alaiha, dan dia mati dalam keadaan masih tetap di atas dosa besarnya, belum bertobat darinya, fa huwa tahta masyiatillah, fa huwa tahta masyiatillah, maka kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa besar, tetapi dia mati di atas tauhid, maka dia di bawah kehendak Allah, tergantung kehendak Allah. Fa in afa Allahu anhu dakhalaha awalan, maka jika Allah memaafkan, mengampuni dosa besarnya tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga dari awalnya tanpa masuk neraka terlebih dahulu. Wa illa, jika Allah tidak mengampuninya, tidak memaafkan dosa besarnya tersebut, udziba finnari, maka dia akan disiksa di dalam neraka, thumma ukhrija minha wa udkhilal jannata, kemudian akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa anna man mata 'ala syirkil akbari, adapun siapa saja yang mati di atas syirik besar, syirik akbar, la yadkhulul jannata, dia sama sekali tidak akan masuk surga, wala yanaluhu minallahi rahmatun, tidak akan mendapatkan rahmat Allah sedikit pun, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah sedikit pun, wa yakhludu finnari, dan akan kekal di dalam api neraka. Wa in kana syirkan asghara dakhala an-nar. Namun jika syirik itu syirik kecil, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Illam yakun ma'ahu hasanatun rajihatun. Jika dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang bisa mengalahkan atau menghapuskan dosa syirik kecilnya tersebut. Lakin la yukhalladu fiha. Akan tetapi dia tidak sampai dikekalkan di dalam api neraka jika dia membawa syirik asghar. Maka ada harapan diampuni, ada harapan dimaafkan, diampuni syirik asghar kalau memiliki kebaikan-kebaikan yang rajih, yang banyak, yang besar, yang bisa mengampuni atau menutupi dosa syirik kecilnya. Kalau dia memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak, ada harapan syirik kecilnya terhapuskan atau diampuni. Tetapi kalau dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang unggul, yang besar, yang dominan, maka dia masuk neraka, disiksa atas dosa kecilnya tersebut, tetapi tidak sampai ia kekal di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.